إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعل هذه الأعمال مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau memberikan tahmid dan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan hayyakumullah, semoga Allah memberkahi wajah-wajah yang ada di sini dan pada pertemuan ini, kata beliau. Hani'an lakum ya thullab al-'ilm بهذه المجالس. Selamat datang dan semoga Allah memberikan keberkatan kepada kalian pada wajah yang hadir di sini, pada kita seluruhnya. فهذه المجالس majelis ini, kata beliau, لا يوفق لها إلا من وفقه الله. Tidak akan diberi taufik siapapun yang hadir di majelis ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. واختاره الله. Dan Allah memilih dia. Fahmadullah ala hadhihi ni'mah. Maka oleh karena itu, pujilah Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Fal ilm ni'matun 'azimah la yuwaziha ni'mah. Ni'matul ilmu adalah nikmat yang sangat agung dan mulia yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun. Wal ilmu khasyatullah kama qala al Imam Ahmad rahimahullah. Dan ilmu adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Karena ilmu lahu atharun 'azim 'ala al-'abd. Karena ilmu tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada penuntut ilmu itu. Wa hadha min a'zam mahasin ad-din. Dan ini adalah merupakan di antara kebaikan-kebajikan dan tahsin atau kebajikan-kebajikan daripada agama tersebut. Annallaha ma tarakana hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita secara sia-sia. Ma dhayya'ana subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan kita demikian saja, subhanahu wa taala. Bal arsala ilaina rasulan kariman. Bahkan sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengutus kepada kita seorang rasul yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala lana kitaban 'aziman. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang sangat agung dan mulia. Wa ja'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabah al-kiram alladhina yuqtada bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang sangat mulia radhiyallahu anhum. Kullu hadha min mahasin ad-din. Dan keseluruhannya merupakan bentuk kebajikan daripada agama tersebut. Wa ma'rifatu mahasin ad-din wa huwa mawdhu'una lahu ahammiyatun 'azimah. Dan mengilmui dan memahami tentang kebajikan-kebajikan agama ini adalah merupakan topik kita di hari ini. La budda lana jami'an an nudzakkira anfusana bimahasin ad-din. Dan wajib bagi kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing tentang kebajikan din ini terhadap diri kita. Alladzi la ya'rifu fadl asy-syai' yudhayyi'u. Seseorang yang tidak mengetahui tentang keutamaan suatu tersebut akan jauh dan hilang daripada dia, akan dia sia-siakan. Alladzi la ya'rif qimat asy-syai' la yu'tihi haqqah. Seseorang yang tidak mengetahui nilai sesuatu, tidak tahu dia nilai sesuatu tersebut, maka dia akan tidak akan bisa memberikan haknya. Lau qultu laka khudh hadzal qalam. Kalau seandainya saya mengatakan kepada antum sekalian, ambil pena ini. ولم أبين لك أن هذا القلم ثمين جدا. Dan saya tidak menjelaskan kepada antum sekalian bahwasanya pena yang saya berikan kepada antum ini harganya sangat tinggi. Wa annahu nadir. Dan pena ini sangat jarang adanya. Wa annahu nafis. Bahwasanya adalah harganya sangat tinggi. Fa inna dhaya'ahu yakunu ashal min ghairihi. Sesungguhnya menyia-nyiakannya adalah sangat mudah daripadanya. Walakin idza bayyantu laka qimatahu wa nadaratahu fa innaka tuhafiz alayhi. Tetapi ketika saya menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana nilainya dan bagaimana kejarangan adanya, tentu kalian akan memegang dan menjaganya. Undur ant hal tuhafiz ala al-awraq allati fi jaybik kulluha tuhafiz alayha sawa am tuhafiz ala al-mal akthar. Lihat, apakah kalian menjaga kertas yang ada di kantong-kantong kalian lebih kalian jaga daripada harta yang ada pada kalian? Wa tuhafiz ala min al-mali ma kana akthar wa aghla. Dan tentu kalian akan menjaga, memelihara harta lebih kalian pelihara dan lebih banyak kalian pelihara. Hal man dha'a anhu shay qalil min al-mal kalladhi dhayya'a katsiran min al-mal. Apakah seorang yang menyia-nyiakan dan menghabiskan hartanya sedikit daripada orang-orang yang menghabiskan hartanya lebih banyak, sama? Lidzalika al-ulama fi al-luqatah qalu hunaka dhabit lil-luqatah, ma hiya al-luqatah. Oleh karena itu para ulama memberikan ketentuan-ketentuan kepada kita dalam masalah hukumnya, yaitu tentang luqatah, barang yang hilang atau terjatuh, hilang dia, bagaimana nilainya, bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuannya. Yani hal kullu syai'in yu'tabar luqatah wa tu'arraf sana am asy-syai' ats-tsamin. Apakah segala sesuatu yang hilang tersebut atau tercecer tersebut nilainya sama? Yani wajadt mathalan hadhihi, wajadt hadhihi marmiyah fi syari', hal hadhihi luqatah? Misalnya kata beliau, saya dapatkan nih satu botol air nih di jalan, apakah itu dikatakan barang yang tercecer tercecer atau barang yang hilang juga yang harus diumumkan setahun, kata dia. Qalu luqatah hiya ma ta'allaqat an-nufus biha. Yang dikatakan oleh para ulama dan dikatakan barang yang tercecer itu dah, atau yang hilang tersebut adalah barang yang sangat dicintai oleh jiwa seorang. In dha'at kalau seandainya hilang, bahatha anha sahibuha, maka pemiliknya pasti akan mencarinya. Talabaha, dan dia cari, wasa'ala anha, dia tuntut, dia cari dan dia bertanya siapa yang mendapatkannya. Hadhihi al-luqatah, ini ada katakan barang yang tercecer. Allati tu'arraf, yang ini yang akan diumumkan sana. Tu'arraf sana. Naam, tu'arraf. Naam. Bisyurutiha. Diumumkan setahun atau dengan syarat-syarat. Idzan la budda an na'rif mahasin hadha ad-din al-'azim hatta nuhafiz 'alayh. Jadi wajib kita mengetahui dan mengilmui tentang kebajikan-kebajikan agama ini kepada kita, sehingga kita jaga dan kita pelihara. Limadha yabda' al-ulama fi kutubihim qabla dhikri al-ahkam fadl as-salah, fadl as-siyam, fadl az-zakah? Limadha yadhkuruna al-fadail qabla al-masail? Kenapa para ulama memulai dalam karya-karya tulis mereka dan kitab-kitab mereka, mereka selalu menjelaskan tentang fadail, keutamaan-keutamaan, misalnya keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan ini sebagainya, sebelum mereka menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di dalam kitab tersebut? Li'annaha tahfizun ila al-amal. Karena dia merupakan tahfizu, nanti penjagaan dan pendorongan kepada amal yang akan kita amalkan. Muhaffizak. تحفيز الى العمل يعني تشجيع. نعم. Karena الحادي karena amalan fadilah amalan tersebut مشجع akan menjadikan kita mengetahui tentang utamanya, tentu akan memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk mengamalkannya. لان العلم هو للعمل. Karena ilmu itu adalah untuk diamalkan. هناك نعم بعض كتب الأحكام ما ذكرت الفضائل. Di sana مثل بلوغ المرام. Ada kitab-kitab yang tidak menyebutkan fadilah-fadilah demikian, keutamaan-keutamaan demikian. Ada kata beliau seperti kitab Bulul Maram. لأنه كتب أحكام. Karena dia kitab yang khusus menjelaskan tentang permasalahan hukum. ولكن العلماء الذين سردوا الأحاديث قسموا هذه الأبواب فضائل الحكم قبل ذكر الحكم أو فضائل الشيء قبل ذكر الشيء. Akan tapi sebagai ulama yang mengarang beberapa karang mereka, tulisan mereka menyebutkan fadilah-fadilah tadi sebelum masuk kepada permasalahan masalah hukum. وهذا من محاسن الدين. Dan ini kata beliau adalah merupakan bentuk kebajikan-kebajikan agama kepada kita. Billahi tasawwaru ma'i. Demi Allah, coba kalian gambarkan dan lihat. Intabihu. Ingat kata beliau. لو أننا ما نعرف فضلا لطلب العلم. لو أننا لا نعرف فضلا لطلب العلم. ليس هناك حديث في ذكر فضائل العلم. Kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu. من الأجور والفضائل وال. Yang datang, misalnya fadilah-fadilah tentang menuntut ilmu, mencari ilmu. Dijelaskan ke dalam berbagai hadis tentang ganjarannya bagaimana, keutamaannya bagaimana. هل ستجد أن النفس تتشجع لطلب العلم؟ Apakah kita akan mendapatkan manusia akan timbul girah yang besar untuk menuntut ilmu? انظروا إلى عزوف الناس عن العلم مع أن الأحاديث في فضائل العلم كثيرة جمة. Lihat keadaan manusia kata beliau tentang masalah penuntut ilmu, masalah menuntut ilmu padahal hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah menuntut ilmu sangat banyak. انظروا إلى فضائل أحاديث فضائل الصلاة وما يترتب على المحافظة على الصلاة من فضائل عظيمة وجزاء وثواب عظيم وانظروا إلى ترك الناس وتهاون الناس بالصلاة. Lihat kata beliau tentang keutamaan-keutamaan hadis tadi menjelaskan kepada kita fadilah tentang salat, bagaimana ganjaran salat dan sebagainya yang sangat besar si Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita perhatikan berapa banyak juga orang yang meninggalkan salat tersebut. Demikian juga menuntut ilmu tadi, orang tahu tentang fadilah yang banyak orang meninggalkan menuntut ilmu. Unzuru ila al ahadith al warida fi fadli birr al walidain. Kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana yang sangat banyak hadis-hadis tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. وانظروا إلى قلة الطائعين. Dan lihat juga kepada sedikitnya orang yang mentaati dan bir kepada orang tuanya. إذن من رحمة الله بنا أن ذكر لنا فضائل الأحكام. Oleh karena itu di antara bentuk keutamaan Allah kepada kita, Allah menyebutkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan daripada amalan tersebut. وذكر لنا الثواب قبل يوم الثواب. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang ganjaran-ganjaran daripada amalan tersebut sebelum hari ganjaran datang. الذي يشعر بالنوم يقوم يغسل وجهه. Kata beliau orang yang أو يتوضأ. Mengantuk tolong wudu. Orang لأن ngantuk, الشيطان حريص ألا تسمع هذا الكلام. Karena syaitan sangat bersemangat untuk tidak mendengarkan majelis ilmu ini. Tolong yang ngantuk wudu. Hey, khasatan مع هذه المراوح. تجد الراحة. المراوح تروح. Secara khusus ada kipas angin. Kipas angin ini kan kalau ngena kita kan tambah ngantuk gitu. Ya kan? Artinya buat kita istirahat. Perawih itu buat kita istirahat. Jadi yang ngantuk tolong wudu. كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إذا رأى شخص ينعس يسأله سؤال وأحيانا يقول له قم فقط خليك واقف حتى يستفيد لأنه يسأله ما هو اليوم ما هو تاريخ اليوم. كتاب اليوم شيخ kita الشيخ ابن عثيمين belum murid الشيخ ابن عثيمين kalau di majelis ada pemuda nampak ngantuk langsung ditanya oleh dia atau disuruh berdiri atau ditanya paling minim tarikh hari tanggal hari ini berapa. Idzan ya ikhwah hadza yadulluna ala anna hadza ad-din din mahasin. Jadi para ikhwah sekalian rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat terbaik dan sangat memiliki kebajikan. Wadin hukuk, dan agama ini ada hak-haknya. Wa alayka an tu'ti kulladhi haqqin haqqah, dan hendaklah kita berikan kepada pemilik hak itu haknya sendiri. Wa la yajuzu li haqqin an yadhurra bil haqq al akhar, tidak boleh kita menzalimi hak sepulan atas pedang lain, tidak boleh kita hak sepulan kita pada hak kesepulan yang lain. Walidhalik yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebajikan yang bisa menghapus kejelekan tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa hadha al-hadith jama'a al-huquq al-thalatha, dan hadis ini kata beliau mengumpulkan hak tiga kelompok dan golongan. Haqqullah, hak Allah azza wa jal, hak an-nafs, dan hak jiwa. Wa hak an-nas, dan hak manusia. Hak Allah, hak kita pribadi, dan hak manusia selain kita. Wa kullu din ala hadhihi al-huquq ath-thalatha, seluruh din kita ini berkisar di hak yang tiga dalam hadis ini. Wa awwal al-huquq wa a'zam al-huquq haq Allah, dan hak yang paling utama dan paling agung adalah hak Allah azza wajal. Wa huwa at-tauhid ibadatullah azza wa jal wahdahu la syarika lah, dan itu adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan kepada Allah dan tidak mengibadati selain daripada Allah azza wa jal. La malak muqarrab wala nabi mursal, dan tidak berhak kita beribadah kepada wala malaikat dan tidak juga nabi yang diutus oleh Allah azza wa jal. Yastahiq syai'an min ibadatillah azza wa jal, dan yastahiq syai'an, yastahiq syai'an min ibadatillah, dan sangat pantas sesuatu tersebut daripada bentuk peribadatan kepada Allah azza wa jalla. Al-ibadah lillah wahdahu, maka oleh karena itu ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain. Man sarafa al-ibadah aw ay syai' min ibadatillah azza wa jalla lighairillah faqad asyrak, barang siapa yang memalingkan suatu ibadah selain kepada Allah azza wajal dan bukan dia berikan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan suatu kesyirikan. Hal alladhi ya'budu al-hajar kalladhi ya'budu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang yang beribadat kepada batu sama dengan orang beribadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal alladhi yaqul ya rasulullah أغثني وارزقني كالذي يقول يا الصنم الفلاني أغثني وارزقني كلاهما سواء. Apakah sama kata beliau orang yang mengatakan ya Rasulullah tolong saya, bantu saya dan beri rezeki kepada saya, samakah dengan orang yang mengatakan wahai patung berhala fulan tolong saya dan bantu saya beri rezeki kepada saya? Kata beliau, seluruhnya sama. Min haith asyirk nafsihi, dari sisi jenis kesyirikan, dari sisi jenis syirik yang dilakukan oleh dia. Lakin hunak man yakun jahil, fainahu yu'allam. Dan di antara para ulama ada mengatakan, dia bodoh, maka wajib untuk diajar, diberitahu. Lakin limadha qulna asyirk wahid, akan tapi kenapa kita mengatakan bahwa syirik itu satu? لأن العلة في الشرك التشريك. Karena لا فرق بين شريك وشريك. Karena sebab dikatakan syirik itu adalah artinya menyamakan, mensejajarkan, memberikan tandingan, maka tidak ada perbedaan kata beliau. عبادة الصالحين أقرب إلى النفوس من عبادة الأحجار والأشجار. Peribadatan dilakukan oleh orang kepada orang-orang yang soleh. Peribadatan dilakukan oleh orang kepada orang-orang yang soleh. Itu lebih dekat kepada jiwanya dari peribadatan dilakukan selain kepada orang soleh tersebut. Walidhalik awal syirk hadatha fil khalq ibadat salihin. Oleh karena itu, awal kesyirikan yang terjadi di kalangan umat ini adalah kesyirikan peribadatan kepada orang-orang yang soleh. waddan wa suwa'an wa yaghuth wa ya'uq wa nasra. Ya. Rijal salihun. Nama-nama orang saleh disebutkan dalam surat Nuh tersebut, Wad, Suwa' dan seterusnya. Mereka-mereka adalah orang-orang yang saleh. Undur, anta law nadart al-yawm kayfa أن أناس أصبحوا يعبدون رجال مثلهم بسبب هذا. Kita lihat di hari ini manusia-manusia yang mengibadati orang-orang soleh, mereka mengibadati orang soleh, bagaimana rasa kecintaan mereka kepada peribadatan seperti itu. يأتي يتبرك به ويعني يتمسح به ولماذا يقول لأنه هو صالح. Datang dia kepada. هو صالح تعطيه حق الله عز وجل. Datang dia ke kuburan-kuburan orang soleh tersebut, dia polisi, dia sentuh dan sebagainya, dia merasakan ini orang soleh. Huwa, nعم. Huwa lam yakun salihan law kana salihan illa li'annahu 'abada Allah 'azza wa jalla. Dia tidak akan mengatakan soleh kecuali karena dia orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, segera katakan orang soleh dia. لكنهم صوروا الشرك أنه هو تعظيم الصالحين. Tetapi mereka menggambarkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dalam bentuk mengagungkan, memuliakan orang-orang soleh tadi. يسمونها بغير اسمها. Mereka namakan tidak sesuai dengan namanya. الخمر ماذا سموه؟ Contoh khamar, apa yang mereka namakan? Semuhu syaraban ruhiyan. Mereka namakan khamar tersebut adalah minuman rohani. Minuman rohani. Riba faedah. Mereka namakan riba adalah faedah, manfaat. Man awwal man sammal asya' bighairi ismiha? Siapa? Fi jaizah. Siapa orang yang pertama kali menamakan sesuatu itu tidak sesuai dengan namanya? Sudah jawab, kalau dia jawab ada hadiah dari saya. Rafa yada. Madza qala iblis? Yaqul anna awwal man samma al-asya' bighairi ismiha iblis. Madza qala? Hadha hu. Ala adulluka ala shajarat al-khuld wa mulki la yabla. Iblis yang pertama kali menamakan sesuatu tidak sesuai dengan namanya adalah iblis, yang ketika mengatakan saya tunjukkan kepada kamu pohon. Fadallahuma bighurur. Maka iblis menunjukkan kepada Adam dan Hawa tentang pohon tersebut, tapi dalam bentuk penipuan kepada keduanya. Hakadha ahli syirk. Demikianlah pelaku-pelaku kesyirikan, mereka menamakan bukan seperti hakikatnya. Sammu tauhid madza intiqas lis-salihin. Mereka menamakan kita tauhid, mereka namakan adalah bentuk pengurangan hak orang-orang yang soleh. Semu at-tauhid annahu jafa. Mereka namakan tauhid adalah perkara yang saklat atau kaku. Semu at-tauhid annahu nusus wa ahkam wa laysa fihi ruhaniyat kama yaz'umun. Mereka namakan tauhid itu adalah hanya seputar hukum-hukum. Ya, hukum-hukum berkisar hukum dan masalah-masalah saja, dan tidak membicarakan tentang masalah rohaniat atau kerohanian dan sebagainya. Man alladhi qala nusus at-tauhid fiha jafa li'annaha nusus wa ahkam? Ta'rifun man? Siapa orang yang menamakan bahwasanya nas-nas dalil-dalil tentang tauhid itu dikatakan oleh dia adalah perkara yang kaku dan saklak? Siapa anhum hal hadha alladhi qalaha? Ulat sufiyah? Apakah yang menamakannya adalah orang-orang yang ekstrim dalam masalah kesufian? Hal qala hadha ar-rafidhah? Apakah yang mengatakannya orang-orang rafidhah? Ta'rifun man qala hadha? Syakhs yad'i annahu yadarris at-tauhid wa annahum yahtamun bit-tauhid. Hadha Muhammad Surur Zain al-Abidin. Orang yang menamakan tentang bahwasanya dari dalil itu dalam masalah dalil tidak masalah-masalah hanya sekitar hukum-hukum dan sebagainya saja. Itu tauhid dikatakan dalil tauhid adalah masalah hukum saja. Ini yang pertama kali menamakannya adalah orang yang mengajarkan tauhid dan menyebarkan tauhid, yaitu adalah Muhammad Surur Zainal Abidin. ولذلك أتباع هؤلاء السرورية وغيرهم الإخوان وغيرهم أزهد الناس في التوحيد. Oleh karena itu, pengikut-pengikut Muhammad Surur Zainal Abidin dan di antara orang-orang ikhwan muslimin dan selainnya, mereka-mereka ini menjauhkan manusia daripada tauhid tersebut. Yaqulun inna syirkal qusur a'zam min syirkal qubur. Mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan dalam bentuk kusur, ya, itu lebih besar daripada kesyirikan kubur. Wa kadzabu wallah. Al-kusur mungkin mufassir lahum. Al-kusur. Ya, nah. Mufassir lahum. طيب ما في بقى. يعني انا شرك القصور المقصود به الحكام والخروج عليهم وتكفيرهم وانزالهم من اماكنهم الى غير ذلك. Jadi syirik الثورات. Yang syirik yang kecil dianggap oleh mereka itu adalah syirik tentang masalah hukum, masalah pemimpin, masalah politik sebagainya, itu perkara-perkara kata beliau yang lebih penting daripada kesyirikan yang besar tersebut. Itu dianggap besar oleh mereka. لماذا يقولون هذا؟ Kenapa mereka menamakan dan mengatakan demikian? حتى يصرف الناس عن ما أرسل الله به الرسل. Sampai dengan tujuan untuk memalingkan manusia daripada apa yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya. هل هناك أكثر من فرعون؟ Adakah manusia atau orang yang lebih kufur daripada Firaun? وقال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام فأتياه فقول له قولا لينا. الله سبحانه وتعالى memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun dan katakan kepadanya perkataan-perkataan yang baik dan kerim. لعله يتذكر أو يخشى. Semoga Firaun ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. قولا لينا لمن؟ لفرعون. لفرعون. الذي قال أنا ربكم الأعلى. Yaitu ketika Allah merintahkan kepada Musa untuk mengatakan perkataan yang lembut dan baik, itu dikatakan kepada Firaun. Yang mana Firaun mengatakan saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. قيل أن أحد السلف بكى عند هذه الآية. Diceritakan bahwa seorang ulama salaf menangis ketika membaca ayat tersebut. قال سبحانك هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن سجد وقال سبحان ربي الأعلى. Kata beliau memuji itu ulama tadi memuji Allah subhanallah, ya ini rahmat engkau ya Allah terhadap orang yang paling kufur, yaitu mengatakan bahwasanya saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi yaitu Firaun. Nah ini perkataan dia, perkataan rahmat Allah kepada dia. Tentu bagaimana lagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sujud dan rukuk kepada engkau ya Allah. Izan ya ikhwah, hadhihi al-ayah tadulluna ala mada? Tadulluna ala al-rifq wal-lil ma'a man wallahu Allahu amrana. Oleh karena itu ikhwah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tentang fawaid untuk berlaku lemah lembut dan berbaik kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diberi kekuasaan atau amanah kepada dia. وهذا من محاسن الدين. Dan ini merupakan bentuk kebajikan-kebajikan daripada agama tersebut. لأن الدين الإسلامي ليس دين فوضى. Karena agama Islami bukan agama acak-acakan atau serampangan. الحزبيون دائما يقولون التنظيم التنظيم وهم أعظم الناس فوضى. Para hizbiyun terus-menerus dalam dakwah mereka mendengungkan bahwasanya tanzim pengaturan-pengaturan sebagainya sistem, padahal yang paling rusak di dalam kesisteman itu adalah mereka-mereka. انظر الفوضى الذي يجعلوها في البلاد والعباد. Lihat, kulun yara al-an. Lihat apa perlakuan dan hasil daripada para hizbiyun tadi terhadap kerusakan-kerusakan kepada negeri dan umat. وهم فرحون بهذه الفوضى. Dan mereka sangat gembira dengan kerusakan yang terjadi tersebut. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Kalau seandainya mereka mendapatkan itu daripada selain Allah, ya sudah tentu akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan kerusakan yang sangat banyak. تريد أن تنظم نفسك التزم واستقم على دينك. Kamu ingin untuk memperbaiki dirimu atau memberikan pengaturan yang sistematis kepada diri kamu, maka tidaklah kamu istiqamah di atas din kamu. الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وامتثله أصحابه رضي الله عنهم. Dan agama yang hak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. وأعظم ذلك كما ذكرنا التوحيد. Dan yang paling terbesar dan mulia di dalam hal demikian adalah masalah tauhid, masalah ibadah kepada Allah subhanahuwataala. الذي لا يجعل التوحيد أمامه. Seseorang yang tidak meletakkan, memposisikan tauhid itu, ibadah tersebut di depannya, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ. Pasti dia akan meletakkan tauhid tersebut di belakang dia. كَيْفَ تُوَحَّدَ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُوَحَّدَ الْخَالِقِ. كَيْفَ تُوَحَّدَ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُوَحَّدَ الْخَالِقِ. Bagaimana dia akan menyatukan umat tersebut sebelum dia memposisikan, sebelum dia memposisikan dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah umat yang satu, maka beribadahlah kepada saya dan bertauhidlah kepada saya atau bertakwalah kepada saya. إذا لابد من توحيد الخالق. Jadi قبل توحيد المخلوق. Jadi wajib kita dulu mentauhidkan Allah Khalik sebelum kita menyatukan umat tersebut. لأن توحيد المخلوقين هو ثمرة توحيد الخالق. Karena menyatukan umat tersebut adalah merupakan buah daripada kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah dulu baru bisa menjadikan umat jadi satu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa istata'a an yuwahhida quluba ashabihi radhiyallahu anhum warḍahum illa bitauhidillah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaif dia sanggup, bagaimana dia sanggup untuk menyatukan para sahabatnya, itu tidak lain bukan adalah dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ana as'alukum su'al. ما هو أعظم حسنة؟ أعظم حسنة. Saya menanyakan berantun satu pertanyaan. Apa kebajikan yang paling mulia dan paling besar? أنت. عارف؟ أعظم حسنة. من يعرف من الشباب الصغار؟ ماذا؟ أنت صغير؟ الأحيان. ولا عندكم الصغار ملتحين؟ أنت. التوحيد. أفصح الله لسانك شرح الله صدرك السامعين جميعا آمين. نعم. Jadi dijawab oleh kita, kebajikan yang paling besar dan mulia itu adalah tauhid. ما الدليل؟ Apa dalilnya kata beliau? النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة قال بل أحسن الحسنات. Dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat mengatakan la ilaha illallah, apakah ini satu kebajikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kebajikan yang paling besar dan paling mulia. Walidzalik akthiru min la ilaha illallah. Oleh karena itu perbanyaklah ucapan mengucapkan la ilaha illallah. Akthiru min hadhihi al-kalimah al-'azimah allati 'allama an-nabi 'allama Allah 'azza wa jalla Musa alaihi salam. Dan perbanyaklah ucapan kalimat ini yang merupakan kalimat yang paling agung dan mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Musa alaihi salatu wasalam untuk menyampaikannya kepada umatnya. Kullu dhulumat tanqashi' bila ilaha illallah. Seluruh bentuk kezaliman, zalim mana syirik sih? Adh-dhulumat. Seluruh bentuk kezaliman dan kesyirikan itu akan tanqashi' تنقشعني ترتفع akan terangkat وتزول akan hilang dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang dia seluruh bentuk kezaliman-kezaliman tersebut itu akan hilang kata beliau فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ lihat Nabi Yunus فَسَجَبْنَا لَهُ Nabi Yunus berdoa ketika di dalam perut ikan tersebut ya tentang kalimat لا إله إلا الله ya subhanallah لا إله إلا الله إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين itu ucapan beliau di dalam perut ikan tersebut sehingga Allah selamatkan beliau ke daratan. Fastajabna lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Wa anjaynahu. Dan kami selamatkan. Kami selamatkan dia daripada kegelapan tersebut. Wa kadzalika nunji al-mu'minin. Demikian juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada kami. Laisa hadha khas bi Yunus alaihi salam. Bukan ini khusus kepada Nabi Yunus saja, enggak. Bal kull mu'min. Bahkan seluruh orang mukmin. Mu'min bihadihi al-kalimah haqqan. Seorang yang beriman dengan kalimat ini betul-betul beriman dia. Fa inna Allah yunajjih. Pasti Allah akan menyelamatkan dia. Walidhalik kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oleh karena itu, ia makna la ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat yang kita ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan itulah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Qalaha Ibrahim indama ulqiya fi an-nar. Ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama qila lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan demikian juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul dan bersatu untuk melawan beliau, maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Idzan awwalan ya ikhwah haqqullah azza wa jalla. Jadi yang pertama kali yang perlu kita ketahui dan ilmu ya sebab adalah tentang hak Allah Azza wa Jalla. Hal yajuz lak al-an an ta'khudh haqq akhik wa tu'tih li akhar? Apakah boleh? Biduni haqq? Apakah boleh bagi kalian sekarang misalnya hak teman kita si A kita kasih kepada si B? Kullu an-nas yaqulun ant zalim. Semua seluruh manusia akan mengatakan kamu ini melakukan kezaliman. Al-hin law atait madalan li hadha ma ismuka? فائز الله يجعلك فائز في الدنيا والآخرة آمين والسامعين جميعا لو أخذت الآن طاقيته وأعطيتها لهذا وقلت هي لك يجوز تنتو misalnya لكنت ظالما تنتو misalnya diambil dari anak kita nih Faiz kecil kita ambil kemudian kita berikan orang lain apakah boleh kita bilang tentu tidak dan kalau diambil itu dikatakan tentu dia melakukan kezaliman فكيف ولله المثل الاعلى يؤخذ حق الله عز وجل ويعطى للمخلوق الضعيف bagaimana kata beliau Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan sangat tinggi bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada makhluknya اعطي هذا الولد ايوه انه اجاب هذه هديه لك طيب ان الشرك لظلم عظيم Ketahuilah bahwa kesyirikan itu adalah merupakan kegelapan yang sangat besar. Zulm, azim. A'azam zulm. Huwa an ta'akhud haqq Allah Azza wa Jal wa tu'tiha li ghairillah. Dan kezaliman yang sangat besar adalah di mana kamu mengambil hak Allah, kemudian kamu berikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, yaqul qara'an Nabi SAW bi surat al-Tur fil maghrib. Jubair. Wahada fi tahammul al-kafir. قبل إسلامه ثم أدائه بعد إسلامه وهذا جائز وصحيح. Dan Zubair bin Mut'im sangat tahu. Jubair bin Mut'im dia mendengar Nabi SAW ketika sholat maghrib membaca surat At-Tur dan dia sangat paham dan sangat mengerti karena dia orang Arab paham sekali dia apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang masalah orang kafir sebelum dia Islam. قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير dia mendengar ketika Nabi SAW membaca ayat Allah Azza wa Jalla surat Tur أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ketika Allah Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada ayat tersebut Ya, apakah mereka terciptakan sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Nah, ketika sampai pada ayat itu, dia terasa hatinya sangat kada qalbi an yatir. Sampai-sampai dia rasa hatinya itu mau terbang gitu. Fa aslamtu. Maka dia masuk Islam. Lianna tauhid ar-rububiyyah tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyyah. Karena tauhid tentang rububiyyah Allah Azza wa Jalla itu melazimkan untuk tauhid al-uluhiyyah, tauhid ibadah. Walidzalika khatabahum Allah Azza wa Jalla bitauhid ar-rububiyyah, tauhid ar-rububiyyah hatta yuqirrun bil-uluhiyyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka dengan tauhid rububiyah, ya, sebelum tauhid uluhiyah. Laisa kama yaqul al-asy'ariyah anna tauhid ar-rububiyah huwa al-ghayah. Bukan sebagaimana dikatakan oleh orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya puncak daripada tauhid adalah tauhid rububiyah, itu salah. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa hum yaqulun Allah huwa al-khaliq, Allah huwa al-raziq, Allah huwa al-muhyi al-mumit. Karena mana fa'am hadha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka-mereka yang mengikrarkan tauhid rububiyah, yang di mana mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, memberi rezeki, menghidupkan mati dan sebagainya. Tapi tidak ada manfaat bagi mereka, mereka diperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man alladhi qala ana rabbu ibli wal ka'ba laha rabbun yahmiha? Siapa yang mengatakan saya ini adalah Rabbu Ibli. Pemilik daripada ontanya dan pemilik daripada Ka'bah. Abdul Muttalib, jazakallah khair. Itu Abdul Muttalib. Qala haliman li Abraha. Lama jaa Abraha bil fil arada hadm al Ka'bah. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan saya ini adalah pemilik unta saya dan Ka'bah. Dia katakan kepada Abraha ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah pada masa itu. Falamma qadima Abraha bifilihi qila annahu ba'du junudihi massa ibil Abdul Muttalib jadda Nabi sallallahu alaihi wasallam massaha bisu fadhahaba ilayhi wa akhadaha fadhahaba ilayhi Abdul Muttalib qala lahu ana urid ibli alladhi akhadaha جيشك فقال يا عبد المطلب ظننتك أنك جئت لتحمي البيت فجئت لتحمي إبلك فقال أنا رب إبلي والكعبة لها إيش أرباب لا رب يحميها ليه مع أنه كان أصنام كثر ما يعتقدون أن هذه تحمي ليه كتب ليه كجدين تدونيا كتب pasukan Abraha bala tentaranya mendatangi Abdul Muttalib Mekah. Onta-onta kakek Nabi kita Muhammad SAW tadi diambil oleh mereka. Diambil oleh mereka. Kemudian kakek Nabi SAW Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Dia minta dikembalikan ontanya itu. Kata Abraha, ya Abdul Muttalib, kamu datang untuk mengambil onta kamu. Kok onta yang kamu kedudukan kok tidak Ka'bah begitu. Dia lebih mementingkan ontanya untuk dapat kembali oleh dia. Tetapi kata Abdul Muttalib, lah Ka'bah ada yang menjaganya. Ada robnya, pemiliknya. Itu Allah Azza wa Jalla. Itu doa kata beliau. Allah. Walidhalik kala Allah Azza wa Jalla falyabudu rabba hadhal bait. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, beribadahlah kalian kepada pemilik Ka'bah ini. Dan mereka tahu yang milik Ka'bah itu adalah Allah. Tahu sekali mereka. Alladzi at'amahum min ju'. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada mereka daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf min Abraha. Dan mengamankan dan menyelamatkan mereka daripada rasa takut itu daripada Abraha. Haqqullah 'azza wa jalla a'zam al-huquq. Hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hak kamu. وأصبح عند بعض الناس أهون الحقوق. Cuma sekarang di sebagian manusia hak Allah Azza wa Jalla adalah hak yang sangat disepelekan. وأصبح الداعية إلى الله عز وجل لا يريد أن يتكلم في التوحيد تأليفا للقلوب زعم. Sehingga kita lihat ada sebagian para da'i yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla tidak mau berbicara tentang tauhid uluhiyah. Ya, dia bicaranya tauhid rububiyah dengan dasar adalah untuk menyatukan dan menarik hati-hati manusia. Wa asbah 'ar wa 'aib an tatakallam fi tauhidillah 'azza wa jalla. Sehingga menjadi suatu perkara yang aib dan tidak baik kata mereka berbicara tentang hak Allah tauhid al-uluhiyah. Alladhi huwa al-ghayah min wujudina fi hadhihi ad-dunya. Dan tauhid uluhiyah adalah merupakan tujuan daripada penciptaan kita dan peradaan kita di dunia ini. نسأل الله السلامة والعافية احمد الله على التوحيد والسنة. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita tentang bahwasanya Allah memberikan kepada kita tentang Islam dan sunnah. ايضا من محاسن التوحيد من محاسن هذا الدين ان الله امرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Di antara kebajikan-kebajikan agama ini kepada kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanahana an mukhalafatihi. Dan kita disuruh untuk mengikutinya dan larang untuk menyelisihinya. Wa anna man istahsana fid din faqad ibtada'. Maka barang siapa yang menganggap satu yang baik di dalam agama ini, maka sungguh dia telah melakukan suatu perbuatan bid'ah. Wa anna Allah la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana khalisan lahu wa muwafiqan li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan apapun bentuknya kecuali amalan itu adalah ikhlas kepada Allah dan kemudian mengikuti dan cocok dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tauhid yahdimu syirk. La ilaha illallah adalah tauhid yang akan menghancurkan kesyirikan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'un yahdimul bid'ah. Dan syahada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan menghancurkan bid'ah. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah adalah maknanya la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya tidak ada yang berhak diikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ajma' al-muslimun. Berkata Imam Syafi'i kepada kita ajma' al-muslimun adalah ala anna man istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu barang seseorang yang betul-betul nampak dan jelasnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dia. Lam yakul liyad'aha. Lam yakul liyad'aha. Dan dia tidak meninggalkannya. Liqauli qa'ilin ka'inan man kan. Dia tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di atas perkataan siapapun dia posisinya. La taqul syekhi. Tidak, jangan kamu katakan oh perkataan syekh saya. Wa la taqul al-'alim al-fulani. Jangan kamu katakan oh ini adalah orang alim yang betul-betul alim. ولا تقل المذهب الفلاني. Jangan katakan ni madhab si madhab madhab si fulan atau si alan. لأن الحق أحق أن يتبع. Karena suatu kebenaran itu adalah sangat berhak dan sangat wajib untuk diikuti. الشافعي ماذا قال رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. Imam Syafi'i apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan apabila benar itu hadis, itulah mazhab saya, kata beliau. وكان يقول لتلميذه احمد بن حنبل. Dan beliau mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad. Wahai Ahmad. Idza shahha al-hadith 'indakum fa akhbiruna bihi. Apabila hadis itu sahih di sisi kamu, beritahu kepada kami. Fa inna bidha'atana fi al-hadith muzjat. Karena radhi'ah. Preferensi kami dalam masalah hadis sedikit, oleh karena itu beritahu kepada kami, kata beliau. Min tawadhu'ihi wa ma'rifati al-haqq li ahli. Ini adalah bentuk ketawaduan Imam Syafi'i dan keilmuan beliau terhadap hak tersebut sehingga beliau mengatakan demikian. Wa i'tirafihi bil fadli li tullabihi. Dan bentuk pengakuan beliau terhadap keutamaan yang ada pada muridnya. Wa lidzalik balagha hadzal mablagh. sehingga beliau sampai kepada puncak yang seperti itu. Rafa'ahumullah azza wa jall. Yarfa'illah alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Sehingga Allah mengangkat derajat beliau. Sebagaimana Allah azza wa jall mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang betul-betul tawadhu hanya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Asy-syajarah jika ra'aitaha muthmirah, apa pohon, satu pohon apabila kita lihat pohon itu adalah pohon yang betul-betul banyak buahnya, takunu daniyah qariba karena tamar yuthqiluha, karena pohon yang banyak buahnya tentu dia akan buahnya akan ke bawah karena dia berat dengan buah tersebut, karena thaqila, karena dia berat, kata beliau. Tuafiqunani wala ma tuafiqun, kamu cocok dengan saya atau tidak cocok? Artinya ketika beliau mengembangkan satu pohon, banyak buahnya, betul-betul banyak, ke bawah enggak dia? Ke bawah? Ke bawah itu. Karena apa? Dia berat. Wukathrat. Wa idza kathurat thamar, kathurat aish ad-dunu. Kata beliau, apabila buahnya tambah banyak, dia akan tambah dekat ke tanah. Utufuha daniyah. Ada wasma, wasal jannah. Ma tahtaj tatsallaq. Qaribah. Karena kathirat al-thimar. Artinya diambilnya, pengambilan buah tersebut sangat dekat. Ini adalah bentuk persifatan jannah Allah Azza wa Jal. Tidak berhajar kita untuk manjar atau mengambilnya secara tinggi. Tapi sudah rendah dia. Langsung dipetik. Fattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa syartu thani liqabul al-a'mal. Dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan syarat yang kedua di dalam diterimanya amalan seseorang. Wala taghtar bihusni qasdik. Jangan kamu tertipu dengan niat yang baik. Ana qalbi tayyib. Dia mengatakan saya hati saya baik. Ana miskin. Saya miskin, kata dia. Ana rahim, ana la ma taghtar. Labud min muwafaqat as-sunnah. Jangan tertipu dengan hati yang lembut atau yang begini baik sebagainya, tetapi wajib untuk mengikuti sunnah. البراء بن عازب رضي الله عنه يخبر أن خال له ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى. البراء بن عازب dia mengabarkan bahwasanya pamannya menyembelih sembelian sebelum salat Idul Adha. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه قد أتى بشاته. Di riwayah annahu arada an yukrim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakun nabi sallallahu alaihi wasallam awwal man yat'am wa hadha fihi husn qasd. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembelihan dari sembelih sebelum salat Idul Adha tadi untuk memberikan makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ikram pemuliaan, tetapi dia menyembelih sebelum salat. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam adhahaita qabla as-salah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kamu menyembelihnya sebelum sholat? Qala, bala ya Rasulullah. Dia jawab, benar ya Rasulullah SAW. Qala, syatuka syatu lahm. Kata Rasulullah SAW, sembelian kamu sama dengan sembelian daging biasa. Hadhihi laysat udhiyah. Ini bukan dikatakan sembelian korban. Walidhalik fi khutbatihi fil Eid, qala man dhahha qabla as-salah, فهي لحم لأهله. Maka Nabi SAW mengatakan, ومن ضحى بعد الصلاة فهي أضحية. هذه الشرعية. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyembelih hewan korbannya sebelum sholat, itu sama dengan sembelian hewan untuk keluarganya. Maka wajib untuk mengikuti Nabi SAW bahwa sembelih itu adalah, dikatakan hewan korban adalah hewan yang dipotong setelah selesai sholat. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم افعل لا تفعل. Apabila mengikuti Nabi SAW, kamu lakukan, kamu amalkan. وهو اختبار لك وامتحان لك. Dan ini merupakan bentuk ujian kepada kalian. بنو إسرائيل الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى عز وجل mengatakan kepada dia, sembelihlah satu ekor sapi. أكثر الأسئلة ما لونها mahi. Mereka memperbanyak dan ngeyel, banyak pertanyaan, apa warnanya, bagaimana bentuk dan sebagainya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka sembelih juga, sebelumnya mereka hampir-hampir tidak melakukannya. Li'annaha as'ilat ta'annut. Karena bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ngeyel. Walidhalika qil. Oleh karena itu dikatakan, kata beliau, anna man akthara, man akthara su'al inda al-amr yadullu ala adami ragbati al-istijabah. Oleh karena itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang terlalu banyak pertanyaan tentang perintah itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hatinya tidak ingin untuk melaksanakannya karena banyak pertanyaan. As-sahabah mubasyarah yamtathilun. Para sahabat lihat dia langsung melakukan. Ifalu, ifal. Kerjakan, kata Allah Azza wa Jalla Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Limadha wa ish wa ma fi. Kenapa? Dan apa masalahnya? Tidak ada, kata beliau, langsung diamalkan. Khala'ana 'alahu fi shalah khala'uni 'alahum. Man tadharu ila akhir shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lihat menanggalkan sandalnya dalam salat, mereka tanggalkan sandal mereka. Tidak ada pertanyaan. Imtithal. Ini bentuk ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka hajar la tadur wa la tanfa. Kata Umar kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini kamu adalah pohon, kamu adalah batu. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Walau la anni raitu sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau bukan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, saya tidak akan cium engkau, kata dia kepada Hajar Aswad. Hal nahnu nuqabbil al-hajar al-aswad li'annahu nazzala min as-sama' min al-jannah? Apakah kita mencium Hajar Aswad tersebut adalah dikarenakan dia diturunkan daripada jannah? Ana sanukum. Saya tanya para antum sekalian, kata dia. Artinya pertanyaan itu, apakah kita mencium Hajar Aswad itu dikarenakan Hajar Aswad itu diturunkan dari langit, dari jannah? Nahnu nuqabbiluhu li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalahu. Kita mencium Hajar Aswad tersebut karena itibak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Wa laisa hunak hajar fid dunya. Dan tidak ada suatu batu pun di dunia tuqabbal yang dicium atau yuqabbal illa al-hajar aswad. Ya, yang dicium kecuali Hajar Aswad. La yajuz taqbil al-qubur wal-atabat wal-shababith wal-dhahab ila yani fi'l af'al iyadan billah lil-syirk. Tidak boleh bagi kita untuk mencium kubur, mencium marmar sebagainya, subhanallah. Ya, tidak boleh bagi kita melakukan demikian. Urid an akhtasir fi ma huwa muta'alliq dzakarna حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة ولكن كما يقال بالمثال يتضح المقال. Saya ingin, kata beliau, untuk meringkaskan sebagaimana kita sebutkan tadi adalah hak Allah azza wajal, dan sekarang juga kita sebutkan tadi hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin diringkas oleh beliau, artinya dari singkatan tersebut nanti akan paham kita. أيضا من محاسن الدين على عجالة المحافظة على النفس وهم الضروريات الخمس ولذلك قال واتبع السيئه الحسنه تمحها. Oleh karena itu di antara kebajikan-kebajikan agama tersebut terhadap jiwa kita, dan ini merupakan pokok-pokok yang lima tentang keutamaan terhadap jiwa kita tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikutilah satu kebajikan tersebut dengan kebajikan akan menghapuskannya. Hadis kathirah fi an-nadhafah. Dan hadis-hadis sangat banyak menjelaskan kepada kita tentang masalah kebersihan. Izalat ma yuzalu min al-adhafir wa min al-sya'ar alladhi yuzal. Kullu hadha muhafazah ala nafsik. Wa hadha min mahasin ad-din. Seperti misalnya menggunting kuku, membersihkan badan, menggunting bulu-bulu, mencukur bulu-bulu, dan sebagainya, itu adalah merupakan bentuk kebajikan-kebajikan agama untuk kepentingan pribadi kita, jiwa kita. Al-lihya zinah lirijal. Contoh kata beliau adalah jenggot, ini merupakan perhiasan. Qila anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul walladhi zayyana ar-rijalu bil-liha, walladhi zayyana ar-rijala bil-liha. Sebagaimana Aisyah mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi, membuat seorang pria itu gagah dengan jenggotnya. Tuhafiz ala raihatik. Dan kamu jaga bagaimana bau daripada badan kita tersebut. Intabihu min alladhi yaqul az-zuhd az-zuhd wa yuridu bidhalik az-zuhd alladhi laysa huwa zuhdun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Perhatikanlah bagi orang-orang yang kita lihat mendakwakan kita harus zuhud, harus zuhud, harus zuhud, tetapi bukan mengikuti bagaimana zuhudnya Nabi kita dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra fi tariq yajiduna raihatah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati satu jalan, para sahabat akan merasakan dan mendapatkan bau harum beliau. Wa yuhibbul bayad min athiyab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan menggemari pakaian-pakaian yang sangat putih. Wa kana jamilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ. Dan beliau mengatakan sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan sangat cinta kepada keindahan. وَالصَّحَابَ كَانُوا حَتَّى يَهْتَمُونَ بِنِعَالِهِمْ. Dan para sahabat betul-betul sangat memperhatikan sampai-sampai sandal-sandal mereka mereka perhatikan. نَعَلَكْ يَكُنْ جَمِيلٌ. Hendaklah sandalnya sandal yang baik dan bagus. يقول قال الصحابة يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. Dan para sahabat memperhatikan tentang hal demikian dan berkata kepada Nabi SAW tentang perkara itu, dan Nabi SAW mengatakan, ya. Fakala Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan tidak masuk ke dalam jannah Allah Azza Wajal seseorang yang dalam hatinya ada rasa sombong. Fakala ya Rasulullah, khashu inna hada min al-kib. Qalu inna ahaduna yuhibbu an yakun thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Sehingga Nabi para sahabat mengatakan ya Rasulullah, seseorang yang bajunya bagus, baik, bersih, kemudian sandalnya bagus, apakah ini termasuk daripada sombong? Faqala laysa hadha min al-kibr, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasulullah SAW, ini bukan termasuk ke dalam bentuk kesombongan, karena apa? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah adalah sangat indah dan sangat indah, sangat cinta kepada keindahan. Ini tidak termasuk kepada kesombongan, kata beliau. Allah azza wa jalla harrama al-khamra wal-mukhaddirat wa kullu dhalik li'annaha tadhurru an-nafs. Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan kepada kita tentang khamar dan apa-apa sejenis khamar tersebut dalam bentuk apakah sebut sabu, sebut rahmatullah, itu adalah akan memudaratkan kepada pribadi seorang tersebut. Lidzalika laisa hunaka thayyiban harramahu Allah. Oleh karena itu tidak ada satu kebajikan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innama yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita perkara-perkara yang memudaratkan, itu khaba'ith, bentuk jenis-jenis perkara yang keji dan kotor dan najis. وكذلك ايضا من محاسن الدين الحفاظ على العرض. Dan demikian juga di antara bentuk kebajikan-kebajikan agama itu kepada kita adalah menjaga dan melihara kehormatan orang atau kita. فامر الله عز وجل المراه بالستر. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang wanita atau kaum wanita untuk menjaga dan menutup dirinya daripada bentuk rasa malu. وحظ النساء والرجال على غض البصر. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita, kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya. Wa amara bizawaj. Dan memerintahkan untuk menikah. La tadhun anna tarka az-zawaj yu'inak ala talab al-'ilm. Jangan. Bal az-zawaj yu'inak ala talab al-'ilm. Bidillah. Jangan kalian menyangka bahwasanya meninggalkan nikah, artinya tidak nikah dia, itu akan membantunya menuntut ilmu. Tidak, kata beliau. Bahkan nikah itu sendiri akan memotivasi dia untuk menuntut ilmu. Cepat aja nikah. Walidzalik unzuru ila al-anbiya. Oleh karena itu lihat kepada para anbiya dan para nabi. Lihat para nabi. Kalimullah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah. Min ulul azm min ar-rusul. Dan termasuk ulul azmi daripada para rasul. وَيَعْمَلْ عَشْرْ سِنِينَ. Dan dia mengabdi atau beramal 10 tahun. لَنَّهُ قَالْ أَلَا أَنْ تَأْجُرَنِي هَا ثَمَانِ حِجَجْ لَكِنْ قَالَ فَإِنْ زِدْتَ فَقَدْ زَادَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَخَذَ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ 10 سنين يجمع ويعمل في مهر زوجته وصداق زوجته. Ketika عند هذا الرجل الصالح. Ketika laki-laki yang soleh itu ingin menikahkan dia dengan salah seorang anaknya, maka disyaratkan kepada dia mahar adalah untuk bekerja kepada dia sebagai bentuk mahar 8 tahun atau 10 tahun. dalam hadis yang sahih itu beliau ambil yang 10 tahun. Akhirnya panjang, yang panjang beliau ambil 8 tahun, kan pendek itu. Ambil 10 tahun. Yang 10 tahun itu adalah bentuk pekerjaan dan khidmat kepada laki-laki yang sahih tersebut sebagai bentuk mahar terhadap istrinya tadi. Wa huwa min a'zamil khair. Dan dia zawaj min a'zamil khair. Oleh karena itu nikah itu adalah merupakan kebajikan yang sangat mulia. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin, saya sungguhnya dengan apa-apa yang kamu turunkan kepada saya dari kebajikan-kebajikan tersebut adalah saya orang yang sangat berhajat dengan kebajikan itu. Qila arada bihadha an yad'u li nafsihi bizawaj. Dikatakan nafsunya adalah menunjukkan kepada dirinya untuk memelihara dan menjaga dirinya dengan cara nikah tersebut. Atqul Allah ana talib ilm astati' atahammal ana. Yusuf alaihi salam yaqul illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihim. Yang dia katakan bahwasanya meninggalkan nikah, saya sanggup meninggalkan nikah dengan cara menuntut ilmu, nikah ditinggalkan oleh dia. Yusuf alaihi salatu wassalam, bajur rahmatullah, minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat tersebut. Ini adalah merupakan bentuk sifat fitrah daripada manusia tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba lahu min hadhihi ad-dunya. Nabi SAW diberikan rasa kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau tentang perkara dunia ini. An-nisa wa thayyib, yaitu wanita dan harum-haruman. Tayyib. Aidan wa akhtimu bihadha, dan juga saya tutup dengan ini kata beliau. Ma huwa muta'alliqun bil mal, apa yang berhubungan tentang harta. Min mahasin ad-din al-hifaz 'ala al-mal duna al-bukhl wa duna al-israf. Di antara kebajikan agama kepada kita di dalam perkara harta adalah kita tidak bakhil dan tidak royal. Al-bukhl min a'zam as-sifat ad-damimah, bal ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Allahumma inni a'udzu bika min al-bukhl. Bahkan kebakhilan itu adalah merupakan bentuk sifat yang sangat tercela. Ya, yang sangat tercela, bukhul itu, bakhil itu merupakan sifat yang sangat tercela. Yang dicela oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi kita Muhammad SAW berlindung daripada kebakhilan tersebut. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzu minal bukhul. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau daripada kebakhilan. La tabkhal ala ahlik. Jangan kamu bakhil kepada anak dan istri kamu. Wa'taqid bi'annaha ibadah min ajallil ibadat. Dan yakinilah bahwa perbuatan kita berbuat baik kepada istri dan anak kita tersebut adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan ibadah yang sangat tinggi. Dan harapkanlah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu. Fi daf'ik ijar al-bait. Seperti misalnya kita mengontrak rumah. Fi syara'ik at-ta'am lahum. Membelikan makanan untuk mereka. Imra'a ghafara Allah laha li saqiha kalb. Kaif an tasqi zawjatak wa awladak wa tut'im awladak wa zawjatak? Ihtasib al-ajr. Istri kita adalah merupakan perbuatan dan amalan kita kepada dia merupakan ganjaran yang paling besar untuk memberikan makanan dan minuman kepada dia tersebut. Ihtasib al-ajr fil hadiyah bainaka wa bain akhik. Dan harapkanlah ganjaran kepada Allah Azza wa Jal. Carilah ganjaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memberikan hadiah kepada saudara kita. Tahadu tahabu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan saling memberi hadiahlah kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenangkan rasa cinta sebagai sahabat kalian. بعض الناس يظن تهادوا تحابوا يعني انت واخوانك المسلمين. لا حتى زوجتك. وهذا خيركم لأهله. هدية دائما. لأن هذا يجدد المحبة. Sebagai manusia meyakini bahwasanya berbuat dan mendatangkan rasa cinta itu adalah sama memberikan dia kepada sahabat-sahabat kaum muslimin saja. Tidak demikian, tidak. Bahkan yang lebih mulia dan besar adalah kepada anak dan istri kita. Memberikan hadiah dan makanan dan memberikan minum kepada anak-anak kita dan sebagainya. Itu akan menambah tambah rasa kecintaan sama. Ij'al lahum hadaya tahfiziyah, tashji'iyah. Dan jadikanlah hadiah-hadiah tersebut kepada anak dan istri kita tersebut dalam bentuk sebagai motivasi dan sebagai bentuk rasa sayang sebagainya. Syekhana Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah su'ila. Syekh Ibn Uthaymin pernah ditanya, kata beliau, hal tashji' al-aulad على الطاعة يعودهم على عدم الإخلاص لله عز وجل. Apakah misalnya kita memberikan hadiah dalam bentuk motivasi kepada anak kita supaya dia taat kepada Allah Azza wa Jal, apakah ini termasuk perkara? وهل هذا يعودهم على عدم الإخلاص؟ Apakah ini pengaruh kepada keikhlasan dia? قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ماذا قال؟ من قتل قتيلا فله سلبه. Nabi SAW ketika perang Hunain mengatakan kepada kita, barang siapa yang man qatala qatilan falahu salabuh, yani kul ma indahu, kul ma yamlik hadha alqatil fa innahu ya'khudhuhu lahu. Barang siapa yang membunuh satu pembunuhan, artinya musyrik, membunuh seorang miskin, seorang musyrik, maka ambil seluruh harta dia itu adalah hak yang membunuh tadi. Jadi hadiah atau ghanimah itu kepada yang membunuh tadi seluruhnya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk motivasi kepada dia. Cerita تكلم ايه النبي صلى الله عليه وسلم شجع اصحابه على القتال. Nabi SAW memberikan motivasi hadiah kepada sahabatnya untuk berperang. ونحن نشجع ابناءنا باموالنا. Dan kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita dengan harta benda kita. ايضا امدح ولدك إذا فعل فعلا طيبا. Dan juga bentuknya adalah puji anak tersebut, ya, ketika dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita berikan pujian kepada dia. لا دائما تنظر إلى الجانب السيء. Jangan terus-menerus kita melihat kepada anak kita itu dari sisi kejelekan saja, enggak. في أولادك في زوجتك أيضا بعض الناس يحسن الانتقاد فقط. ما يحسن الثناء. Bukan baik banyak itu lihat kepada anaknya, kepada istrinya. Sebagai manusia hanya melihat dari sisi kekurangan saja. Sisi kebajikan tidak dilihat oleh dia. Hanya lihat sisi kekurangan saja. Kullu ta'am tayyib. Seluruh makanan adalah baik, kata beliau. Wahid min at-ta'am ziyadat milh qalil. Nasiya kullu hadha at-tayyib. Limadha hadha kadha limadha? Seluruh makanan yang dimakan oleh sebelum adalah baik. Cuma ada satu kali makanan itu garamnya terlalu banyak. Melahnya terlalu banyak, garamnya banyak, sehingga dicela makanan-makanan yang sebelumnya karena yang satu tadi. Aidan awid abna'ak 'ala al-akhlaq at-tayyibah, al-ihtiram. Oleh karena itu, biasakan, latih anak-anak kita itu untuk ketaatan dan penghormatan, muliakan. Tadarruj ya ikhwah, tadarruj fi at-ta'lim, muhim. Dan latih tentang belajar, mengajar sebagainya. Lidzalik muru abna'akum bis-shalah li-sab'. Wadribuhum 'alaiha al-'ashr. Nabi SAW mengatakan, perintahkan anak kamu ketika 7 tahun diajar untuk melakukan salat, dan 10 tahun perintah salat, dan kalau tidak dipukul. Ya ghulam, sammillah wa kul bi yamin kul mimma yalik. Seperti Nabi SAW mengatakan, wahai ghulam, wahai anak kecil, sebut nama Allah sebelum makan, dan makan dengan tangan kanan kamu. La tuhmilu auladakum. Jangan kita hatta yakburu. Jangan kita menyia-nyiakan, melalaikan pendidikan kepada anak kita sampai dia besar. Asy-syajarah idza kanat munharifah wa hiya saghirah nabat tastati' an tuqimaha. Misalnya pohon kata beliau. Pohon idza qawiyat sa'ib hakadha satakun qul 'umraha. Pohon misalnya apabila waktu kecil dia condong waktu kecil, masih bisa kita bentuk dia sehingga dia lurus. Demikian juga kepada anak, kata beliau, perlu dilatih dari awal. محاسن الإسلام كثيرة كبجيكا وهذا كبجيكا بعضها وهذه بضاعة الفقير ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله تعالى أعلم. Kebajikan kebajikan Islam itu sangat banyak, kata beliau, ini yang bisa diberikan oleh beliau yang mengatakan fakir, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mendengarkan perkataan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di sini majlis beliau insyaallah taala. Batalah salat, Ustaz. Ustaz, habis asar ya. Habis asar. Ya, batalah asar. Insyaallah taala kajian batalah asar oleh Syekh Abu Usama Rabi', dan ba'dal maghrib itu Syekh kita Adil Mansur. Sampai jam berapa Allah Maha tahu. Syekh Adil tahu aja lah, kita bicara panjang kan. Ya, ya Ustaz. Habis maghrib Syekh Adil kan, Ustaz. Ustaz Zainal. Habis maghrib Syekh Adil kan? Ya sudah. Nah. Sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maafkan kalau seandainya terlalu lama, kata beliau. Allah barik.